Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Insyaallah sore ini melanjutkan pembahasan kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Pembahasan kita masih menyebutkan tentang hukuman-hukuman terhadap dosa dan kemaksiatan. Telah kita jelaskan sebelumnya, di antara hukuman-hukuman terhadap dosa dan kemaksiatan, bahwasannya dosa-dosa dan kemaksiatan secara khusus berpengaruh pada kurangnya kemampuan akal. Sehingga kita dapatkan dua orang yang berakal, yang satu orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang satu lagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya akalnya orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih sempurna dibandingkan dengan orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga telah kita jelaskan, di antara kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk yang lainnya seperti hewan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia akal, yang dengan akal ini dia bisa memahami, memikirkan, mentafakuri, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga keadaan manusia yang tidak menggunakan akalnya dengan sebaik-baiknya, keadaannya lebih parah dibandingkan dengan binatang ternak. Bahkan Allah katakan balhum adol, lebih sesat lagi, lebih jelek lagi keadaannya dari binatang ternak. Nah, begitu juga kalau kita bandingkan antara orang-orang yang gila dengan ahlul ma'asi, orang-orang yang suka melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, bisa jadi orang yang gila itu keadaannya lebih baik dibandingkan dengan orang yang sehat tapi tidak menggunakan akalnya dengan sebaik-baiknya. Nah, kenapa? Dikarenakan orang gila hilang akalnya, zawal akal, hilang akalnya sehingga apa yang dia lakukan tidak bernilai dosa. Rufi'al aqlam anis salas, Rasulullah mengatakan diangkat pena dari tiga orang, di antaranya anil majnun hatta yufiq, dari orang gila sampai dia sadar. Orang gila dikarenakan hilang akalnya sehingga banyak di antara mereka terjatuh pada perkara-perkara yang dilarang dalam agama. Ini dimaklumi dikarenakan hilang akalnya. Dan apa yang dilakukannya tidak dicatat sebagai suatu dosa. Berbeda halnya dengan orang yang memiliki akal, tapi tidak menggunakan akal dengan sebaik-baiknya. Memiliki akal, tapi dia melakukan berbagai macam dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Maka keadaannya seperti majanin, orang-orang yang gila, bahkan bisa jadi orang yang gila lebih baik keadaannya dibandingkan orang tersebut. Nah, dikarenakan kalau kita benar-benar menggunakan akal kita, kita tahu bahwasannya kehidupan akhirat itu kehidupan yang lebih baik dan lebih kekal. Berbeda dengan kehidupan dunia yang sifatnya sementara. Dan juga orang yang berakal, dia menginginkan kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Dimana untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia ini di dunia dan di akhirat adalah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dia benar-benar menggunakan akalnya, dia akan semangat dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Nah, walaupun kadang-kadang orang-orang yang taat pun dia merasakan kurang dalam masalah akalnya. Tapi bagi orang-orang yang bermaksiat akan nampak sekali kekurangan akal mereka. Nah, kita lanjutkan. Qala Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala, wa ya ajaban law sahatil uqul la alimat anna tariqa tahsilil laddat wal farahah was surur wa tibil aish innama huwa fi ridha manin na'imu kulluhu fi ridha wal alamu wal adabu kulluhu bi sukhtihi wa ghadabihi. Sungguh mengherankan. Seandainya sehat akal-akal manusia, niscaya akan mengetahui bahwasannya jalan untuk mendapatkan kelezatan, kebahagiaan, kesenangan dan baiknya kehidupan sesungguhnya hanya pada keridhaan zat di mana semua kenikmatan-kenikmatan berada pada ridhonya. Dan semua kepedihan, semua siksaan ada pada kemurkaannya dan kemarahannya. Nah, ini kalau seandainya akal-akal manusia itu sehat, akan mengetahui bahwasanya jalan untuk mendapatkan kelezatan dan kebahagiaan serta kesenangan serta baiknya kehidupan itu dengan melakukan perkara-perkara yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenikmatan-kenikmatan semuanya ini ada pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kepedihan, kesengsaraan semuanya ada pada kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, orang yang menggunakan akal dengan sebaik-baiknya, kalau akalnya sehat, dia akan berusaha melakukan perkara yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dikatakan semua kenikmatan-kenikmatan berada pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua penderitaan, semua kepedihan ini berada pada kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dikarenakan tadi banyak manusia ini yang tidak sehat akalnya, justru mendahulukan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sementara dia menginginkan kebahagiaan, menginginkan kesenangan, menginginkan baik dalam kehidupannya, tapi justru dia mendahulukan kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita ingin mendapatkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan, dahulukan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita ingin terhindar dari semua penderitaan, kepedihan, siksaan, maka jauhi kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Fa fi ridahu qurratul uyun wa sururun nufus. Maka pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah suatu kebahagiaan, kegembiraan jiwa, wa hayatul qulub, hidupnya hati, wa laddatul arwah, kenikmatan, kelezatan ruh-ruh, wa tibul hayat, dan juga baiknya kehidupan, wa laddatul aish, manisnya kehidupan, wa atyabun na'im, dan kenikmatan yang paling baik. Ya, ini ada pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita ingin merasakan kebahagiaan, kegembiraan, hidupnya hati, manisnya kehidupan, maka hendaklah kita melakukan perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mimma law wuzina minhu mizqalu darratin bi na'imid dunya lam yafi bihi. Dimana kalau dibandingkan kenikmatan-kenikmatan tersebut dengan sebesar biji sawi daripada kenikmatan dunia, niscaya tidak cukup untuk menandinginya. Nah, para ulama, mereka merasakan nikmatnya kehidupan. Mereka merasakan kebahagiaan, kegembiraan, dan juga hidupnya hati ketika melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kenikmatan-kenikmatan ini kalau dibandingkan dengan sebesar biji sawi daripada kenikmatan dunia, tidak cukup untuk menandinginya. Nah, bal idza hasala lil qalbi min dalika aisaru nasibin lam yardha bid dunya wa ma fiha 'iwadun minhu. Bahkan apabila hatinya mendapatkan sedikit saja dari kenikmatan-kenikmatan tersebut, dia tidak akan ridha dunia dan seisinya untuk menggantikannya. Ketika seorang telah merasakan bagaimana hidupnya hati dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kenikmatannya sangat luar biasa ketika mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan juga akan ridho. Dunia dan seisinya menggantikan kenikmatan tersebut. Nah, sampai di antara mereka mengatakan, kalau seandainya raja dan para pangeran mengetahui kenikmatan apa yang ada pada kami, la jaladuna bisuyuf, niscaya mereka akan menguliti kami dengan pedang-pedang mereka untuk mendapatkan kenikmatan tersebut. Para raja atau para anak raja, kebiasaan mereka bergelimang dengan harta dunia, bergelimang dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Mereka tidak mau ada orang yang lebih dari mereka, lebih daripada mereka berkaitan dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Sehingga kalau ada orang yang lebih dari mereka dari sisi dunia, mereka berusaha untuk merenggutnya, berusaha untuk mengambil kenikmatan tersebut. Saya para ulama mengatakan, kalau seandainya mereka mengetahui kenikmatan-kenikmatan yang kami rasakan tatkala melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan menguliti kami kemudian mengambil kenikmatan-kenikmatan tersebut. Nah, sehingga lezatnya ketika seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tidak bisa ditandingi dengan dunia dan seisinya, dengan kenikmatan dunia dan seisinya. Nah, saya di antara para ulama ada yang mengatakan, tidak betah hidup di dunia ini kalau seandainya tidak ada qiyamul lail, kalau seandainya tidak ada saum, tidak ada thalabul ilmi. Ini menunjukkan mereka merasakan kenikmatan yang luar biasa ketika melaksanakan ibadah dan ketaatan tersebut. Nah, merasakan kelezatan ketika qiyamul lail, merasakan kelezatan ketika berpuasa, merasakan kelezatan ketika duduk di majlis ilmu. Wa ma hada fa huwa yatana'amu bi nasibihi min ad-dunya a'dhamu a'dhama min tana'umil mutaraffina fiha. Dalam keadaan seperti itu, dia tenggelam dengan bagiannya dari kenikmatan dunia lebih besar dibandingkan orang yang mewah bernikmat-nikmat padanya. Orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia merasakan kenikmatan yang luar biasa, bahkan lebih besar yang mereka rasakan dibandingkan dengan orang-orang yang mewah bernikmat-nikmat dengan kehidupan dunia. Para raja misalkan, atau orang-orang yang kaya raya, yang mewah, mereka bernikmat-nikmat dengan kehidupan dunia, makanan, pakaian, tempat tinggal. Itu enggak seberapa dibandingkan kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka melakukan ketaatan-ketaatan. Nah, lezatnya ketika mereka qiyamul lail melebihi kelezatan-kelezatan dunia dan seisinya. Nah, wala yashubu tana'umahu bidzalika al-had al-yasir ma yashubu tana'um al-mutaraffina min al-humumi wal-gumumi wal-ahzani al-mu'aridat. Dan kenikmatan yang mereka rasakan, walaupun bagiannya sedikit, dari kenikmatan akhirat, tidak tercampur. Seperti tercampurnya orang yang mewah dari kenikmatan-kenikmatan dunia tersebut tercampuri dengan humum wal gumum, dengan kesedihan, gundah gulana, wal mu'aridat, dan penentangan-penentangan. Nah, orang yang mewah, orang yang kaya atau para raja dan sebagainya, mereka mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia, tapi di samping itu tercampur juga dengan perasaan sedih, perasaan gundah gulana, perasaan takut, penentangan-penentangan, dan yang lainnya. Berbeda dengan kenikmatan-kenikmatan di akhirat nanti. Nah, tidak tercampuri dengan kesedihan, kegundah gulanaan, ketakutan. Tapi sempurna kenikmatan-kenikmatannya. Nah, di dunia seorang mendapatkan kenikmatan, tapi kadang-kadang tercampuri tadi dengan kesedihan, nah, gundah gulana, kebimbangan, penentangan-penentangan. Adapun kenikmatan di akhirat tidak tercampuri dengan perkara-perkara tadi. Bal qad hasala lahu ala na'imaini wa huwa yantadiru na'imaini akhraini a'dhama minhu. Bahkan orang yang melakukan ketaatan-ketaatan tadi, yang mereka merasakan kenikmatan-kenikmatan yang besar ketika melakukan ketaatan, dia telah mendapatkan dua kenikmatan dan dia sedang menunggu dua kenikmatan yang lainnya yang lebih besar darinya. Nah, orang yang melakukan ketaatan, orang yang senantiasa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, mereka mendapatkan kenikmatan di dunia dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Merasakan lezatnya kehidupan dengan melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Merasakan lezat dan manisnya keimanan yang tumbuh di hati mereka. Berbeda halnya dengan orang yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Walaupun mereka merasakan nikmatnya kemaksiatan yang dilakukannya, maka kenikmatan tersebut tercampuri dengan perasaan bersalah, perasaan sedih, perasaan gundah gulana, tidak tenang, bimbang, dan yang lainnya. Nah, sehingga kelezatan hidup yang sebenarnya itu hanyalah dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia, apalagi di akhirat, tentunya dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang hidupnya tidak tenang, bisa jadi itu dikarenakan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukannya. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala berjanji, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengamalkan amalan soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, sungguh pasti aku akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala. orang yang beriman dan juga beramal soleh akan diberikan kehidupan yang baik. Itminanul qalb wansirahus sadar, tenangnya hati, lapangnya dada, itu merupakan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik tidak mesti berkelimang dengan harta. Walaupun dia fakir, miskin, tapi tenang hatinya, lapang dadanya. Dia merasakan kelezatan yang luar biasa ketika melaksanakan ibadah melebihi kelezatan-kelezatan harta dunia dan seisinya. Ini kehidupan yang baik. Dan Allah berjanji akan memberikan balasan kepadanya dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Sekali lagi, kelezatan yang sebenarnya itu hanya didapatkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah, mereka merasakan kelezatan yang sangat besar ketika melaksanakan qiyamul lail. Bahkan lezatnya tatkala qiyamul lail melebihi kelezatan makanan-makanan, minuman-minuman yang paling enak. Mereka merasakan kelezatan dengan membaca Al-Quran, nikmat rasanya membaca Al-Quran. Melebihi kelezatan-kelezatan dunia dan seisinya. Mereka merasakan kelezatan dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kelezatan dunia itu sebenarnya akan diraih dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita perhatikan para ulama, para a'imah, banyak di antara mereka yang fakir, miskin, tapi tenang hidupnya. Mereka merasakan kelezatan yang sangat luar biasa. Bahkan kelezatan yang mereka rasakan di kehidupan dunia melebihi kelezatannya orang-orang yang mewah, para raja, para pangeran, dan juga orang-orang yang bergelimang dengan harta dunia. Sehingga walaupun fakir, miskin, kurang dari sisi dunia, tapi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa merasakan kelezatan, kebahagiaan, ketenangan hidupnya, hati baiknya, kehidupan melebihi para raja atau orang yang berkelimang dengan harta dan kemewahan. Inilah kelezatan yang hakiki, yang sebenarnya, yaitu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatan dunia yang sebenarnya itu tadi bisa diraih dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga lezat tatkala melakukan ketaatan kepada Allah, lezat tatkala qiyamul lail, lezat tatkala membaca Al-Quran, lezat tatkala melaksanakan ibadah shaum, dan juga lezat melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Sehingga orang yang benar-benar merasakan lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak akan ridha kalau kelezatan ini digantikan dengan harta dunia. Kenapa? Dikarenakan kelezatannya melebihi dari harta dunia. Wa ma yahsulu lahu fi khilali dhalika minal alam. Di mana dalam kenikmatan tersebut wa ma yahsulu lahu fi khilali dhalika minal alam, tidak ada kepedihan yang didapatkannya. Wal amru kama qala ta'ala, maka perkaranya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun kama ta'lamun, apabila kalian menderita kesakitan maka sesungguhnya mereka pun menderita sebagaimana kalian menderita kesakitan. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun, dan mereka kalian berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang mereka tidak harapkan. Ini kehidupan dunia. Kalau kita merasakan sakit, ya, menderita, mereka pun menderita. Nah, tapi kita memiliki harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara mereka tidak memiliki harapan, dikarenakan berkelimang dengan dosa dan kemaksiatan. Watarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang tidak mereka harapkan. Nah, fala ilaha illallah. Maka tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma anqasa aqla man ba'a durwa bil ba'ri wal miska bir waji'. Alangkah kurangnya akal orang yang menjual mutiara dan minyak misik dengan kotoran hewan. Ini orang yang kurang sekali akalnya. Nah, menjual mutiara, minyak misik dengan kotoran hewan. Menjual kelezatan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kelezatannya sangat tinggi dan luar biasa dengan kelezatan dunia yang sifatnya sementara. Nah, menjual agama yang merupakan dasar pokok kehidupannya untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan harta dunia. Ini menunjukkan kurang akalnya. Jika Nabi SAW ketika menyebutkan tentang dahsyatnya fitnah, sampai ada orang yang mudah sekali untuk murtad. Pagi hari dalam keadaan mukmin, sore hari sudah menjadi kafir. Atau sore hari dalam keadaan mukmin, pagi hari sudah menjadi kafir. Sebabnya, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Menjual agamanya dengan harta dunia. Ini keadaannya, orang yang menjual agamanya dengan harta dunia, seperti halnya orang yang menjual mutiara atau minyak misik yang wangi dengan kotoran hewan. Nah, menjual agama yang merupakan tadi pokok kebahagiaan dunia dan akhirat dengan harta dunia yang sifatnya sementara. Wa murafaqatal ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wassuhada والصالحين بمرافقة الذين غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. Dan keadaannya seperti orang yang menjual kebersamaannya bersama dengan orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para suhada, para solihin, dia jual dengan kebersamaannya bersama dengan orang-orang yang Allah murkai. Allah laknat, Allah siapkan kepada mereka jahannam, di mana jahannam seburuk-buruk tempat kembali. Nah, ini orang yang menjual ketaatan dengan harta dunia. Nah, orang yang taat kepada Allah akan bersama dengan orang-orang yang Allah anugerahkan nikmat kepadanya. Dari kalangan para nabi, para siddiqin, para suhada, para solihin. Tapi dia jual hal ini dengan harta dunia. Padahal tatkala seorang mendahulukan dunia dibandingkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan bersama dengan orang-orang yang Allah murkai. Akan bersama dengan orang-orang yang Allah laknat. Dan Allah siapkan baginya adab dan siksaan yang sangat pedih. Nah, sungguh orang yang melakukan hal itu menunjukkan kurang akalnya. Nah, tidak menggunakan akal dengan sebaik-baiknya. Menunjukkan tidak sehat akalnya. Ya, kenapa dikatakan? Kalau seandainya akal itu sehat, dia akan mengetahui ya, jalan untuk mendapatkan kelezatan, kebahagiaan, dan juga kebaikan hidup. Dan dia akan mengetahui untuk mendapatkan itu semuanya ada pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebaliknya, akal yang sehat akan mengetahui bahwasanya segala macam bentuk kepedihan, kesengsaraan ya, akan didapatkan ketika melakukan perkara yang dimurkai dan tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau akalnya sehat. Tapi banyak di antara manusia yang tidak menggunakan akal sehatnya. Ya. Sehingga justru dia melakukan perkara-perkara yang bisa mendatangkan kepedihan dan kesengsaraan. Dengan melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya dia menjauhi perkara-perkara yang bisa mendatangkan kebahagiaan dan kelezatan hidup di dunia ini. Yeah. Dengan meninggalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita sebutkan tadi ketaatan itu yeah, sebab seseorang mendapatkan kelezatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Nah, senanglah kita menggunakan akal kita dengan sebaik-baiknya. Nah, ya. Dan hendaklah kita bersama dengan ya, orang-orang yang menggunakan akal dengan sebaik-baiknya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita pun tersemangati agar senantiasa melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersama dengan orang-orang yang tidak menggunakan akal sehatnya. Sehingga kita pun akan terpengaruh. Tidak menggunakan akal sehatnya dengan sebaik-baiknya sehingga terjatuh kepada berbagai macam dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Wallahu a'lam bishawab, ini di antara hukuman ya, terhadap dosa dan kemaksiatan. Nah, berpengaruh secara khusus pada berkurangnya kemampuan akal. Ya, dan kita jelaskan. Nah, akalnya orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, berbeda dengan akalnya orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang taat kepada Allah akalnya lebih sempurna. Ya, pemikirannya lebih baik. Nah, ya, berbeda dengan orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kurang akalnya. Nah, tidak sehat pemikirannya. Ya, sehingga banyak terjatuh pada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. والله أعلم الصواب نرتهب إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.